بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian ayat yang ke-185. قال ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itulah bulan Ramadan. Maksudnya beberapa hari yang telah ditentukan yang sudah berlalu di ayat sebelumnya, itulah bulan Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan furqan, pembeda. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Karena itu barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan kemudian dia berbuka, maka dia ganti hari-hari yang dia tinggalkan dengan berpuasa di hari-hari lainnya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesusahan terhadap kalian. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir, mengagungkan Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Demikian terjemahan dari makna ayat ini. Jadi pada ayat ini diterangkan bahwa ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu yang sudah disebut, itulah syahrul Ramadan. Dialah bulan Ramadan. Iya. Boleh dikatakan Ramadan dan boleh dikatakan bulan Ramadan, sama saja. Karena itu ayat syahrul Ramadan. Di sebagian hadis, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan tanpa bulan disebut. Semuanya boleh ya. Yang menganggap tidak boleh itu karena sebagiannya ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu nama Allah, maka harus disebut nama bulan di depannya supaya beda. Tapi itu hadis lemah ya, yang mengatakan bahwa Ramadan adalah nama Allah. Dia adalah bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan dari kata ramad. Ramad itu artinya sesuatu yang panas. Iya. Dan dikatakan bahwa bulan itu disebut Ramadan sebab umumnya musim panas berada di Ramadan ini. Dan di situ waktu sangat panas menjadi membara, Ramad, makanya disebut oleh mereka bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Ramadan karena Ramadan ini membakar dosa-dosa, menghancurkannya. Iya. Jadi itu dari sisi penamaan. Jadi ketika diterangkan bahwa hari-hari yang diwajibkan puasa itu, itulah bulan Ramadan, maka ini sangat terkait ya, bahwa kewajiban puasa itu bukan seluruh puasa, tapi puasa di mana? Di bulan Ramadan. Itulah puasa yang wajib terhadap kaum muslimin berdasarkan kesepakatan ulama dan ditunjukkan oleh hadith-hadith yang jumlahnya mutawatir. Iya. Ketika sudah disinggung bulan Ramadan, disebutkan juga dari keutamanya. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu diturunkan padanya. Iya. Jadi Al-Qur'an diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Diturunkan bulan Ramadan. Apakah maksudnya di sini diturunkan seluruhnya? Atau diturunkan sebagiannya? Iya. Diturunkan sebagiannya. Ini letak pembahasan di kalangan ahli tafsir. Tapi konteks ayat sifatnya umum. Diturunkan Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Dia sifatnya apa? Umum. Iya. Hanya saja sebagian ulama memandang bahwa apa penyebutan bahwa dia di sini berkonteks umum pada alif lamnya ini diterangkan oleh qarina dan dalil yang lain bahwa yang diinginkan adalah permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkannya di malam yang berberkah. Di malam yang berberkah. Dan sama dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya di malam lailatul qadar. Maksudnya dimulai turunnya di malam itu. Di malam lailatul qadar. Nah, itu penafsiran sejumlah ulama. Tapi ada sebagian ulama yang berkata bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Di bulan Ramadan diturunkannya ke Baitul Izzah. Iya. Dari situlah baru diturunkan Al-Quran secara berpisah selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pendapat di kalangan ulama. Jadi tidak diragukan bahwa permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan apa? Di bulan Ramadan. Iya. Hanya saja ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai pembahasan yang mereka keliru di dalamnya. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan mengatakan 17 itu perlu dalil. Apa dalilnya? Menunjukkan tentang hal itu. Jelasnya? Akan para ulama silam pendapat. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Jadi kalau ingin menguatkan sebuah pendapat, harus ada dalilnya. Dan mengatakan tanggal 17 ini zahirnya menyelisihi banyak dalil. Karena Al-Quran diturunkan, disebut di ayat yang lain diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu umumnya di 10 malam terakhir. Bukan di tanggal 17. Umumnya di malam ganjilnya. Jelas ya? Ya, dan dibangun di atas kekeliruan ini, dibangun lagi kekeliruan yang lainnya. Ada peringatan malam Nuzulul Quran. Ya. Dan sebagainya. Nah, ini semuanya dari hal-hal yang apa namanya? Perlu diperbaiki. Jadi Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Inilah sifat dari Al-Qur'an, dia petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai bayyinat. Bayyinat maksudnya sebagai ayat-ayat yang terang. Bayyinat. Sebagaimana firman Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayyinah di dada-dada orang-orang yang berilmu. Iya. Jadi Al-Quran ini mencakup ayat-ayat yang sangat terang, yang mengumpulkan antara hidayah dan kekuatan hujjah. Karena itu siapa yang bagus pemahamannya terhadap Al-Quran dan menghafalkannya, maka akan kuat hujjahnya. Minal huda wal furqan. Ya, bayyina ini, ayat-ayat bayyina tersebut ada yang mengandung petunjuk dan mengandung furqan. Furqan pembeda. Al-Quran adalah pembeda, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang jelek. Itulah agama kita. Karena itu seorang muslim dan muslimah pokoknya dia harus punya pembeda, yang dengannya dia mampu membedakan jalan yang benar, jalan yang keliru, jalan para pencari surga dan jalan orang yang membinasakan dirinya dalam api neraka. Harus dia bedakan jalan. Ya. Seorang muslim itu tidak berjalan bingung di atas muka bumi, atau berjalan tanpa arah. Jalan mereka jelas, arahannya terang. Al-Quran dan Sunnah menerangkan segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailuha ka nahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sebuah cahaya putih, malamnya sama dengan siangnya, makin terangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Iya. Jadi dikatakan bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Maksudnya berpuasa di siang harinya. Sebab puasa itu hanya dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari-hari lain. Ini kalimat sudah berlalu di ayat sebelumnya. Kenapa diulangi lagi di sini? Iya. Sudah kita terangkan ya bahwa ayat ini menghapus hukum sebelumnya. Jadi menghapus pilihan. Ya. Masuk Ramadan, kalau di tingkatan kedua, masuk Ramadan, boleh puasa, boleh tidak. Tapi yang tidak puasa bayar fidyah. Kalau puasa itu lebih bagus. Ini tingkatan kedua. Tapi ini hukum terhapus. Begitu hukum terhapus, mungkin saja ada yang menyangka. Kalau begitu keringanan berbuka untuk orang yang sakit dan orang yang perjalanan terhapus juga. Mungkin ada yang menyangka seperti itu. Tapi sangkaan ini akan gugur ketika diulangi lagi di dalam ayat ini. Jadi pengulangan di sini adalah untuk mempertegas bahwa dia tidak ikut terhapus. Dia adalah hukum tetap berlaku. Man kana maridan aw ala safarin iddatu min ayamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka hari-hari yang dia berbuka dia ganti di hari-hari yang lain. Iya. Baik. Kemudian dikatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Dalam syariat Allah, Allah mencintai kemudahan untuk hamba. Itulah agama kita. Agama kita semuanya mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan terhadap kalian. Karena itu Ramadan dibuat sedemikian mudahnya. Ada udur, itu juga kemudahan. Di dalam lapisan-lapisan pembahannya ada kemudahan. Walitukmilul iddah. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangannya. Jadi bulan itu disempurnakan. Ya. Disempurnakan sebagaimana yang disyariatkan. Dilaksanakan bulan secara penuh. Iya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kalian bertakbir. Takbir itu dia berkata Allahu Akbar. Mengagungkan dan membesarkan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan. Ini kalau sudah selesai Ramadan, dia bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah. Karena itu sebagian ulama menganggap disunnahkan seorang itu kalau sudah terlihat hilal bulan Syawal, sudah keluar Ramadan, dia bertakbir di malamnya, membesarkan Allah, mengagungkannya, karena perintah Allah di dalam ayat ini. Dan pastinya kalau dia keluar untuk sholat Id, itu jelas sekali ayat hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sunnah Nabi bahwa seorang ketika keluar untuk melakukan sholat, dia bertakbir. Ya. Takbirullah ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir kepada Allah terhadap hidayah yang Allah berikan. Allah memberi hidayah kepada kita umat Islam, dua jenis hidayah. Yang pertama hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk dan keterangan sehingga agama ini menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang baik kecuali sudah diterangkan. Tidak ada yang jelek kecuali sudah diingatkan di dalam agama kita. Dan ini dari kesempurnaan nikmat Allah dan hidayah Allah. Hidayah yang kedua terhadap umat Islam, dia diberi hidayah, taufik dan ilham. Diberi taufik sehingga dia menerima keislaman, menerima dari petunjuk Allah masuk ke dalam Islam. Ini dua jenis hidayah. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini makna global terkait dengan ayat bersama dengan tafsiran kalimat-kalimatnya. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran yang terkait dengan hukum-hukum dan manfaat-manfaat. Ya, terdapat di dalam ayat ini penjelasan hari yang diglobalkan, hari-hari yang ditentukan berpuasa, dirinci di dalam ayat ini. Hari-hari itu adalah apa? Bulan Ramadan. Hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Dan ini pembelajaran untuk kita semua ya. Bagaimana indahnya belajar agama itu. Itu melatih orang supaya pemahamannya lebih tajam. Pandai dia apa? Melihat sesuatu. Jadi pertama dikatakan diwajibkan atas kalian puasa. Ditanya apa puasa itu? Diterangkan puasa itu hari-hari yang sedikit, hari-hari tertentu. Apa hari-hari tertentu itu? Dirinci. Hari-hari tertentu adalah apa? Puasa Ramadan. Jelas ya? Tiga ayat, satu global, kemudian lebih memperinci tapi masih global. Ayat yang ketiga tegaskan. Ya, agar supaya semuanya punya hubungan, saling mengaitkan. Ya, maka demikian seorang muslim harus muslim dan muslimat. Hendaknya mereka pandai melihat dalil itu dari segala sudut dan sisinya. Itulah fikih di dalam agama namanya. Fikih di dalam agama. Ya. Nah, itu seorang apabila dia membaca ayat dan hadis, dia tidak begitu memahami maknanya atau dia khawatir keliru, dia tanyakan kepada orang yang berilmu. Sebab kadang dia baca satu ayat, ada ayat lain yang menerangkannya, yang memperjelasnya. Ada ayat lain yang memperjelasnya. Ini semuanya memberikan kepada kita gambaran bahwa ilmu itu harus dituntut dari seorang guru. Diambil dari sana, dari seorang guru. Kalau dia belajar dari buku, banyak membaca sendiri, itu letak sering terjadinya kesalahan. Sebagaimana musibah yang banyak menimpa manusia belakangan ini. Kemudian pelajaran yang kedua terdapat di dalam ayat ini keutamaan bulan Ramadan. Iya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di dalamnya. Dan terdapat keutamaan bulan Ramadan dari sisi yang lain bahwa di bulan ini diturunkan padanya apa? Al-Qur'an. Turunkan padanya Al-Qur'an. Iya. Karena itulah hendaknya dipahami bahwa bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Maka di antara kegiatan orang yang berpuasa, hendaknya dia perhatian terhadap Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jangan dia apa? Menggampangkannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di apa? Bacakan Al-Qur'an oleh Jibril dan beliau memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril itu di bulan Ramadan. Beliau khatam satu kali, kecuali di tahun yang beliau meninggal. Itu khatamnya dua kali sebagai tanda bahwa ajalnya sudah dekat. Iya. Dan hubungan Al-Qur'an dengan bulan Ramadan sangat erat sekali. Dan pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, kebaikannya, fadilahnya, ini dari pembahasan yang luas ditulis oleh para ulama, buku-buku tersendiri terkait dengan hal itu. Karena itu hendaknya kita ya ingin memasuki bulan Ramadan bersiap, ya, punya program-program dalam membaca Al-Quran, memahaminya. Dia target dalam Ramadan nanti, kalau tahun kemarin dia khatam satu kali, mungkin Ramadan ini khatamnya dua kali. Ya syukur-syukur kalau dia bisa khatam tiga kali. Misalnya. Jelas ya? Dan sebagian ulama ada yang di bulan Ramadan itu, ada yang khatam tiap hari di khatam Al-Quran. Ada yang malah dalam sehari dia tiga kali khatam. Iya. Ini kadang ya, seperti itu. Walaupun afdalnya, dia bagusnya khatam setiap tujuh hari. Dia khatam. Setiap tujuh hari. Nah, ya kalau dia mengkhatamnya setiap tujuh hari itu lebih bagus. Dan itu yang dibagi oleh para sahabat. Ya, kaidahnya mudah ya kalau mau mengkhatam. Dibagi tujuh. Kaidahnya dalam bahasa Arab dikatakan famun bishaukin. Famun bishaukin. Fa, mim, ba, shin, waw, qaw. Tujuh. Fa dari Al-Fatihah sampai ke mim surah Al-Maidah. Tujuh pertama. Yang kedua dari surah Al-Maidah ke surah apa? At-Taubah. Ya. Itu yang ketiga, yang kedua, yang ketiga dari surah Taubah sampai ke surah apa? Bani Israel. Itu banyak. Bishauki. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat dari surat Bani Israel ke surah Asy-Syu'ara. Yang keempatnya. Kemudian dari surah Asy-Syu'ara sampai surah Was-Saffat, surah Saffat. Kemudian dari surah Saffat sampai surah ke mana? Sampai surah Qaf. Yang keenam. Yang ketujuh dari Qaf sampai An-Nas. Selesai sudah. Jadi dibagi menjadi tujuh bacaan dalam sepekan sudah khatam Al-Quran. Tiap pekan khatam Al-Quran, Masya Allah. Ya. Dia target sholat tarawih, dia khatam Al-Quran di dalam sholatnya. Nah, karena dari kebiasaan para as-salaf, mereka mendengarkan Al-Quran sampai selesai. Karena itu Umar Ibn Khattab mengumpulkan para sahabat yang sholat tarawih diimami oleh Ubay Ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Dan salah seorang sahabat yang lainnya. Mereka mengkhatamkan Al-Quran, mendengarkannya dalam bacaan sholat. Sebab itu, keindahan Al-Quran, keajaibannya. Kalau dibaca sendiri, punya keajaiban. Kalau dibaca dalam sholat, ada keajaiban lainnya. Subhanallah. Dan tidak ada habisnya keajaiban Al-Quran itu. Iya. Karena itu, dari ciri hati yang baik, dia senang membaca Al-Quran. Disebutkan dari Utsman bin Affan, beliau berkata, "Law taharatil qulubu lama syabi'at min kalami rabbiha." Andai kata hati-hati itu suci, hati-hati itu tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'an. Membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terdapat di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Sebab disebutkan di sini unzilah, diturunkan. Ya. Dan kalimat diturunkan ini menunjukkan bahwa dia adalah kalam Allah, firman Allah, Allah berbicara dengannya. Ya. Dan kalimat diturunkan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Karena turun itu dari mana? Turun. Turun. Dari mana turun itu? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang tidak mengetahui bahwa Rabb-nya di atas langit, ini orang yang apa? Belum bagus keislamannya. Karena Nabi pernah bertanya kepada budak untuk dites keimanannya. Nabi bertanya kepada budak itu dua pertanyaan untuk mengetes dia beriman atau tidak. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Si budak menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi tanya lagi, "Mana ana, siapakah aku?" Maka budak menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Kata Nabi, "Bebaskan budak ini karena dia adalah seorang perempuan yang mukmin." Dianggap dia beriman dengan dua jawabannya. Jelas ya? Dan ini haditsnya riwayat Muslim, enggak saya tolak. Iya. Maka Ini dari keyakinan yang hendaknya dipahami. Berbeda dengan sebagian orang. Ya, di mana Allah? Di mana-mana. Nah, ini orang yang tidak punya apa? Gabungan kepada Rabb-nya. Di mana-mana, na'udzubillah, ada di mana-mana, ada di WC, ada di tempat kotor, ada di... Itu bukan muncul dari orang yang punya pengagungan kepada Rabb-nya, keluar dari fitrah. Tanya saja kepada anak kecil yang belum pernah dididik. Tidak diajari yang baik, tidak pula diajari yang buruk. Tanya saja, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Nah, ini dari hal yang apa namanya dimaklumi. Baik, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat pembahasan, penjelasan Al-Quran itu mengandung hidayah untuk seluruh manusia. Dan terdapat juga penegasan bahwa Al-Quran itu adalah ayat bayyinah, suatu kejelasan yang sangat terang, hujjah yang sangat terang, tidak bisa ditolak. Iya, mengandung petunjuk dan furqan, pembeda. Dan terdapat bahwa Al-Quran itu petunjuk dan Al-Quran itu juga adalah apa? Furqan, dia membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang membahayakan, antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, antara apa? Jalan yang lurus dan jalan yang salah. Itulah dari keindahan seorang mempelajari Al-Quran. Kemudian terdapat di dalam ayat kewajiban berpuasa kalau sudah melihat bulan. Jadi kalau Ramadan sudah pasti masuknya, wajib berpuasa. Dan kewajiban berpuasa ini kalau dia melihat bulan. Karena itu telah syah di dalam hadis mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena apa? Melihatnya. Ya. Jadi puasa dengan menentukan masuknya bulan dengan melihat. Itu tuntunan Nabi. Kalau bulan terlihat, kata Nabi, fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kalau mendung terhadap kalian, maka genapkan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi subhanallah, dalam Islam itu mudah sekali. Iya. Angka di akhir bulan itu hanya dua di dalam Islam. Apakah akhir bulan itu 29 hari atau akhir bulan 30 hari? Hanya ada dua. Tidak ada akhir bulan dalam Islam tanggal 28, tidak ada. Tidak ada akhir bulan dalam Islam tanggal 31, itu enggak ada. Jadi kalau sudah tanggal 29, caranya mudah. Ketika matahari terbenam, pergi lihat bulan. Kalau kelihatan hilal kecil, bulan sabit kecil, itulah hilal namanya. Iya. Kalau hilal terlihat, kata Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat hilal itu puasa. Tapi kalau hilalnya tidak terlihat, mendung, gampang saja, genapkan besoknya menjadi 30, lusanya otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Mudah sekali. Iya. Tidak perlu main hitung-hitungan. Iya. Tidak perlu main hisap-hisap. Iya. Yang membuat ribut saja setiap tahun. Belum lagi orang melihat hilal, dia sudah ribut menentukan tanggal 1 Ramadan. Iya. Nah, ini dari hal yang membuat apa? Membuat kekacauan di tengah manusia. Iya. Dan menggunakan metode hisab ini terdapat di dalamnya berbagai bahaya. Yang pertama, dia menyelisihi tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dia mengganti jalan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia mengganti jalan yang dipakai oleh para ulama. Ya. Sebab telah didukil kesepakatan oleh para ulama, wajibnya menentukan masuknya Ramadan dengan rukyat hilal saja. Ya. Kemudian yang keempat, dia memberatkan umat dengan cara itu. Hisab itu pakai dalam ukurannya itu pakai koma-koma ujungnya, koma berapa. Ujung, pasti di suatu hari ada suatu keadaan orang yang menghisap bersilam pendapat. Ya. Kalau terjadi hal yang seperti itu, bagaimana mengharuskan kaum muslimin mengikuti ilmu hisab? Iya. Jelas ya? Kemudian juga dari kekeliruan sebagian orang, seakan-akan harus ada ukuran bulan itu 2 derajat. Nanti baru bisa dilihat hilal. Ini semua yang menyelisih sunnah. Ya, yang disepakati oleh para sahabat, kalau matahari sudah terbenam, bulan kelihatan, nah itulah Ramadan. 2 derajat, 3 derajat, 1 derajat. Yang penting terlihat bulan, berarti apa? Sudah Ramadan. Jadi ilmu hisab ini itu bisa dipakai untuk mendekatkan, tapi tidak boleh dipakai untuk memutuskan. Memutuskan itu harus dengan apa? Harus dengan melihat. Iya. Maka indah kalau kaum muslim memakai satu cara saja, tidak akan ada perselisihan di dalam hal ini. Kemudian dikatakan paman syahida minkum syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Iya. Puasa itu dengan menyaksikan, dengan apa namanya, dipastikan bulan Ramadan telah masuk. Bulan Ramadan telah masuk. Dan ini ketentuan berlaku untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Tapi begitu kaum muslimin sudah terlalu luas wilayahnya, dan setiap iklim ada, setiap wilayah ada negara masing-masing, pemimpin masing-masing, maka penduduk negara ikut kepada pimpinan negaranya. Iya. Karena itu di hadits lain Rasulullah memberikan ketentuan, as-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa, hari manusia berpuasa. Dan berbuka adalah hari kalian semua berbuka. Dan Idul Adha adalah hari kalian semua berkurban. Jadi disandarkan kepada ke semua orang, kebanyakan kaum muslimin. Karena itu jangan ada yang aneh-aneh. Ya, menyelisih kaum muslimin, sedang buat keributan. Ikut saja kepada ketentuan pemerintah. Ada sebagian orang yang berkata ini pemerintah tidak ada urusannya dalam menentukan hilal. Iya. Itu urusan lembaga agama. Nah, ini keliru. Ini dari pemikiran orang-orang yang berada di luar Islam, yang ingin memisahkan agama dari kenegaraan. Iya. Dan kalau mereka merasa paham agama, di dalam ilmu fikih, baca saja misalnya di dalam buku Ibnu Jamaah yang menjelaskan hak-hak pemerintah. Beliau terangkan salah satu dari tugas pemerintah adalah menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Sebab itu tugas utama pemerintah yang punya power. Dia menyatukan kaum muslimin di atas sebuah perkara-perkara, apalagi perkara yang menyangkut kebersamaannya. Karena itu jangan sekali-sekali menyelisih kebanyakan orang di dalam hal-hal yang seperti ini. Menyelisih kebanyakan orang itu tidak baik. Iya. Wa man syadda syadda finnas. Siapa yang ganjil bersendirian, dia akan ganjil bersendirian masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Dan seorang hamba berhati-hati dari hal yang seperti ini. Baik, kemudian di dalam ayat ini juga ya, terdapat bahwa tidak wajib berpuasa kalau belum masuk bulan Ramadan. Jadi kewajiban berpuasa itu kalau sudah masuk bulan Ramadan saja. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bagaimana kemudahan Allah untuk hamba-hambanya. Diberi keringanan bagi orang yang apa? Sakit, orang yang melakukan perjalanan berbuka. Kemudian dia qadha di hari-hari lain. Dan terdapat di dalam ayat ini penetapan kehendak Allah. Allah menentukan apa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini penegasan kaidah umum yang merupakan sifat Islam. Bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu adalah apa? Mudah. Kata beliau, bu'ittu bil hanifiyati samha. Aku itu diutus dengan agama hanifiyah yang lurus, penuh dengan kemurahan. Itulah dari agama Islam ini. Yang terdapat di dalam ayat ini juga, bahwa hal yang memberatkan, perkara yang meletihkan, perkara yang membuat seorang itu sulit melakukannya, itu dihilangkan di dalam agama. Karena Allah firman, wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesusahan, kesukaran untuk kalian. Iya. Dan ini dipetik kaidah-kaidah fikih ya, di dalam pembahasan ayat ini. Hanya saja saya agak berat menguraikannya karena pembahasan perlu sedikit penjelasan, dan saya khawatir banyak hadirin nanti yang kurang memahami. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk menyempurnakan jumlah bulan. Jadi kalau seorang itu punya udur, dia sakit atau safar lalu tidak berpuasa, maka hendaknya dia qada wa litukmilul iddah, sempurnakan jumlah bulan. Ya, iddahnya disempurnakan. Qada dari apa yang dia luput. Dan terdapat di dalam ayat ini juga disyariatkannya takbir ketika selesai bulan Ramadan di akhirnya. Ya, dan takbir itu pembahasan tersendiri ya, terkait dengan hari Id. Iya. Apa yang dibaca takbirnya bagaimana? Dan ini di kajian yang lainnya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan hikmah disyariatkannya puasa dan seluruh apa yang telah disebutkan, yaitu supaya kalian bersyukur. Supaya kalian itu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terdapat di dalam ayat bahwa suara yang menjalankan ketaatan, menegakkan kebaikan itu dari lambang kesyukuran. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa siapa yang bermaksiat kepada Allah itu artinya dia tidak menegakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membesarkannya. Baik, kemudian di ayat yang ke 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Terjemahan mana ayat? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang aku, maka jawablah. Fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa, permohonan orang yang bermohon, idza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, hendaknya mereka memenuhi segala perintahku, menjawab segala perintahku. Walyu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka selalu berada di atas rusy, di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus. Nah, ini subhanallah ya, ayat ini masuk di tengah ayat-ayat tentang puasa dan disebutkan tentang doa. Iya, disebutkan tentang doa. Itu ingin memberi faedah apa? Bahwa doa itu ada peranan penting di dalam kehidupan orang yang berpuasa. Karena salah satu tugas orang yang berpuasa dan kegiatannya adalah dia banyak berdoa kepada Allah pada saat dia apa? Berpuasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Nabi Muhammad, apa pertanyaan hamba-hambaku, orang-orang yang beriman itu, anni, tentang aku. Jadi dia bertanya tentang Allah, tentang kedekatan Allah kepadanya, bagaimana Allah mengabulkan doanya. Ya. Maka jawablah, fa'inni qarib, sungguhnya aku maha dekat. Aku maha mendengarkan apa yang kalian mohon, dan aku maha mengabulkan apa yang kalian minta. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Ujibu artinya aku kabulkan, aku terima, aku perkenankan doa orang yang bermohon. Ya, kalau dia bermohon, tapi perhatikan ya bahasanya. Kalau dia apa? Bermohon, dikabulkan doanya. Falyastajibu li, hendaknya mereka jawab perintah. Waliyu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Ya, istijabah itu menjawab perintah Allah. Ya, tunduk, patuh. Ya, patuh. Waliyu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepadaku. Ini terkait dengan keimanan terhadap syariat yang sudah di hukum-hukum yang sudah diterangkan sebelumnya. Dan di dalam ayat ini, secara khusus dia beriman bahwa Allah itu maha dekat dan mengabulkan doa. La'allahum yarshudun, supaya mereka berada di atas rusy. Rusy itu artinya di atas petunjuk, di atas kebenaran. Dan bisa juga diartikan rusy, dia itu berbuat dengan baik. Ya, berbuat dengan benar, tidak keliru, itu rusy namanya. Sudah pandai berbuat. Ya, kalau anak kecil dia beli gula-gula misalnya dengan harga 100 ribu, Nah, itu tidak rasyid namanya. Masa gula-gula harganya 100 ribu. Jelas ya? Jadi kalau dia rasyid itu pandai bertindak. Ya, gula-gula harganya 100 rupiah dia bayar 100 rupiah. 1000 rupiah dia bayar 1000 rupiah. Begitu. Nah, itu pandai bertindak namanya. Baik. Itu diantara mana rusyid. Dan diantara mana rusyid juga adalah di atas apa namanya ilmu dan amalan. Dia berilmu dan mengamalkannya lurus. Bukan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan atau sesat beramal tanpa ilmu. Nah, baik. Maka di dalam ayat ini terdapat sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa puasa itu adalah tempat dikabulkannya doa. Iya. Karena ini ayat disebutkan di sela-sela pembahasan puasa tentang pengabulan doa. Karena itu beruntunglah orang yang berpuasa itu dari kebaikannya. Itu dari tempat doanya lebih didengarkan, lebih dikabulkan. Ya, apalagi kalau dia melakukan doa-doa tersebut pada tempat-tempat yang lebih mustajabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana shaiman falyusalli." Siapa yang berpuasa hendaknya dia banyak salat. Maksudnya salat di sini secara bahasa banyak berdoa. Iya. Jadi dia banyak berdoa kalau puasa. Demikian pula doa mustajabah ketika buka puasa. Itu salah satu dari tempat doa itu mustajabah ketika berbuka. Demikian pula ketika dia bangun makan sahur, waktu sahur sepertiga malam terakhir, waktu apa? Mustajabah doa. Jadi subhanallah banyak sekali kebaikan bagi orang yang puasa. Karena itu jangan ditelantarkan. Ini juga dari tugas ya. Siapa ingin masuk ke bulan Ramadan dengan baik, dia siapkan dari doa-doa yang akan dia minta di bulan Ramadan. Iya. Harusnya seperti itu ya. Iya. Kita kalau mau kedatangan tamu, anggaplah misalnya ada di antara hadirin ada yang punya banyak keperluan. Iya. Keperluannya ini dia minta kepada Bapak Presiden. Ya. Dan ternyata Bapak Presidennya sudah memberikan waktu untuknya. Nanti pada tanggal sekian saya akan datang ke rumahmu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Oh, dia akan persiapkan dengan baik. Apa yang akan dia bicarakan, apa yang akan dia minta, dia siapkan dengan baik. Kan begitu? Ya. Ini Ramadan tamu yang mulia. Penuh dengan kebaikan. Harusnya ketika bulan itu mau datang, seorang sudah siap mau menyambut tamu. Iya. Mau menyambut tamu. Jelas ya? Ini saya gambarkan seperti presiden datang penggembaran untuk mendekatkan pemahaman. Iya. Kalau presidennya datang, saya akan datang ke rumahmu tanggal sekian. Iya. Dia tidak akan berkata, datang saja, emangnya gue pikirin. Datang aja ketuk rumah. Kalau datang ketuk rumah sih bukakan pintu. Kan gak ngomong gitu. Ya. Pasti dia akan terima dengan apa? Senang hati. Dia siapkan, dia persiapkan bagaimana kalau datang. Ini Ramadan tamu yang sangat mulia sekali lagi. Musim penuh dengan kebaikan. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan anugerah. Keutamaan di dalamnya. Tidak ada persiapan. Ya. Banyak di antara kaum muslimin. Nanti malam orang sudah berada di masjid. Mau sholat tarawih, baru dia sadar. Oh ini, sudah masuk tanggal 1 Ramadan ya? Ya. Baru sadar. Nah, ini dari hal yang apa? Tidak baik untuk seorang muslim. Justru musim-musim ibadah itu dia persiapkan. Nah, kalau dia siap, itu artinya menunjukkan bahwa dia ini cinta dengan rahmat Allah. Ingin bersegera kepadanya, bergembira. Maka wajar kalau Allah juga menyambutnya dengan apa? Kegembiraan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran memerintah bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah dan keutamanya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu semuanya lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Iya. Tapi itulah namanya hidup ini kadang dari apa namanya kegiatan-kegiatan di dunia, dari aktivitas, membuat kita lalai akan banyak hal yang harusnya bermanfaat untuk diri kita. Iya. Tapi tatkala seorang itu sering lalai dari Allah, akibatnya dia akan dibuat lalai dari mengingat apa yang baik untuk dirinya. Itu pasti. Kalau dia lalai dari Allah, dia akan dibuat lalai mengingat apa yang apa? Baik untuk dirinya. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah membuat dia lupa pada dirinya. Lupa untuk maslahatnya, untuk kebaikannya. Na'udzubillah. Ya nasallallaha al-afiyah wassalama. Ya, karena itulah. Ini bulan dari bulan yang baik. Hendaknya kita persiapkan ya. Dari kebaikan. Di dalamnya. Kemudian. Di dalam ayat ini juga. Terdapat dari. Kelembutan Allah. Dan kemurahannya. Pada hamba-hambanya. Apabila hamba-hambaku. Bertanya tentangku. Kata hamba-hambaku. Allah sandarkan pada dirinya yang maha agung, maha mulia. Subhanallah. Maka ini dari kenikmatan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Karena itu jangan cari predikat yang lebih tinggi daripada derajat apa? Menjadi hamba Allah. Untuk apa agung di mata manusia? Besar di hati manusia. Tapi dia kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dari manusia, dia remeh, hina di tengah manusia. Ada di antara manusia seperti itu. Remeh hina di tengah manusia, tapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling baiknya. Yang paling nikmatnya. Kelihatannya tidak ada apa-apanya. Tetapi dia adalah orang yang sangat besar di sisi Allah. Pernah lewat di depan Nabi seorang anak muda. Yang sangat menteren pakaiannya. Sangat ganteng, sangat gagah. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat. Siapakah orang ini? Kata para sahabat, ini orang kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Kalau dia berbicara didengar ucapannya. Kalau dia merekomendasikan diterima rekomendasinya, syafaatnya. Maka Nabi terdiam saja. Kemudian berlalu lagi seorang yang miskin dari fuqara kaum muslimin. Maka Nabi tanya lagi kepada sahabat, siapa orang ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini orang kalau dia melamar tidak diterima lamarannya. Ya. Ingin menikah tidak akan dinikahkan. Dia berbicara tidak dengar ucapannya. Dia merekomendasikan, tidak ada yang terima rekomendasinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, ya, demi Allah, sungguh orang yang terakhir ini itu lebih baik daripada 10 bumi orang yang pertama. Lebih baik daripada 10 bumi orang yang apa? Pertama. Perhatikan nilainya di sisi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu. Jangan tertipu dengan penampilan di dunia ini. Penampilan itu terlalu banyak yang apa namanya menipu di dunia ini. Beras aja bisa dipalsukan sekarang. Ya, telur aja sudah ada telur palsu. Ya, padahal telur itu sudah ada telur palsu. Makanya jangan gampang tertipu dengan apa? Dengan penampilan. Itulah seorang muslim dan muslimah selalu dia mengharap kepada negeri akhirat dan segala amalan walaupun itu amalan dunia yang dia lakukan, dia berusaha dia sambungkan hal itu kepada ketaatan dalam ibadah sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penetapan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Iya. Allah itu maha dekat kepada hamba. Nah, ini tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah. Allah maha tinggi, ya, dengan zat-Nya di atas langit, tapi Allah maha dekat kepada hambanya dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, mendengar dan melihat apa yang dikerjakan dan diperbuat serta diucapkan oleh hamba. Semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keagungan Allah, Allah itu maha tinggi di atas langit, maha tinggi dalam segala sifatnya, maha tinggi pada kekuasaan dan keagungannya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga maha dekat kepada hamba-Nya. Maha dekat kepada hamba-Nya. Dan ini dari keagungan dan kebesaran Allah. Jangan ada yang pertentangkan ya, bagaimana bisa maha tinggi dan maha dekat? Iya. Sebab pertentangan yang seperti ini munculnya dari orang yang fitrahnya enggak lurus. Kalau dia fitrahnya lurus, dia saksikan. Ya. Kita di dunia ini berjalan sedangkan bulan di atas langit. Ya. Cahayanya menerangi kan begitu. Kalau dikatakan kamu berjalan dengan apa? dia akan berkata, saya berjalan dengan bulan. Padahal bulan di mana? Di sampingnya atau di atas? Hah? Di atas. Nah itu tidak bertentangan dari sisi bahasa. Jelas ya? Karena itu pokoknya seorang muslim itu, seorang muslim, dia tunduk dan mendengarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, setelah itu dia menetapkannya dengan penuh pengagungan dan pembesaran kepada Allah, dan dia yakini bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Itulah keimanan. Indah beragama itu, mudah, alhamdulillah. Dan dari hal yang membuat jiwa itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat juga terdapat penetapan sifat pendengaran bagi Allah. Karena Allah itu mengabulkan segala doa. Siapa saja yang berdoa dikabulkan. Dan terdapat penetapan kemampuan Allah atas segala sesuatu. Dan terdapat penetapan kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat ini penjelasan bahwa doa itu kalau mau dikabulkan ada ketentuannya. Dari ketentuan doa yang dikabulkan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jujur dia memohonnya. Jujur dia memohonnya. Itulah makna ayat idza da'ani, kalau dia memohon kepadaku. Jadi kalau dia berdoa sudah mengangkat tangannya, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi pikirannya di negaranya, ya. Atau pikirannya di rumahnya, pikirannya di warungnya. Ya. Maka ini hanya berucap di lisan saja, tidak ada manfaatnya, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Ketika dia berdoa, itu dia tampilkan doanya itu dengan lisannya, dihayati dengan hatinya, sesuai dengan kondisi badannya. Dia betul-betul tunduk kepada Rabbnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang berdoa seakan-akan seperti anak kecil yang meminta permohonannya kepada Allah. Ada yang berdoa betul-betul kelihatan khusyuk, ada yang menangis dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Keseriusannya dan kesungguhannya di dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban untuk istijabah, menjawab dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat dari pentingnya keimanan, ya, dan pokoknya bahwa puasa ini dari keimanan, doa bagian dari keimanan. Ya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penegasan bahwa seorang kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia tempuh sebab-sebabnya. Ingin dikabulkan doanya, dia tempuh sebabnya. Ya, kalau dia ingin dapat petunjuk, hendaknya dia jawab perintah Allah, dia beriman kepada Allah, itu pasti di atas rusy, dia di atas petunjuk. Jadi kalau ingin di atas petunjuk, tapi dia tidak tempuh jalan-jalannya, ya ini tidak mungkin ya. Ibarat orang yang ingin mengendarai perahu, tapi perahunya tidak dia turunkan di air, perahunya dia tarik di daratan. Ya bagaimana bisa jalan perahunya? Segala sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya masing-masing, ditempuh jalannya. Baik, kemudian ayat yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatal siyami arrafatu ila nisa'ikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ya. "Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa 'ankum." فَلَأَنَا بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Nah, ini ayat yang paling panjangnya ya, dari 5 ayat yang kita baca pada malam hari ini. Iya. Terjemahan makna ayat, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa, pada malam hari bulan puasa, arrafatu ila nisaiku, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Arrafat itu maknanya bisa bermakna jima, hubungan suami istri, dan bisa bermakna pendahuluan-pendahuluan, hubungan suami istri. Iya, itu dari mana? Ar-Rafat. Jadi itu dihalalkan. Pada malam seorang itu berpuasa. Kalau bulan Ramadan atau malam yang berpuasa, malamnya enggak ada masalah. Sebab keterkaitan puasa itu kaitannya di mana? Di siang hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu ya para perempuan itu istri-istri kalian, itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwa kalian ini tidak dapat menahan nafsu kalian. Sehingga kalian mengkhianati diri kalian itu dengan dia tidak bisa menahan nafsunya. Iya. Maka fataba alaikum wa afa ankum. Allah beri tobat kepada kalian dan dimaafkan kalian. Fal'ana ashiruhunna. Sekarang silakan kalian bermubasyarah. Sekarang silakan kalian bermubasyarah, berinteraksi dengan istri-istri kalian, bercampur dengannya. Ya. Wabatagu ma kataballahu lakum. Dan carilah, ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap kalian. Wakulu washrabu. Makan dan minumlah. Di sahur ya, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Ya. Yaitu waktu fajar subuh. Tsumma timmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga datang malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi jangan kalian bercampur dengan istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Iya. Baik. Jadi ini potongan dari atau ayat-ayat ini sekiranya makna-maknanya apa namanya jelas ya. Ar-Rafath sudah kita terangkan tadi hubungan suami istri atau pendahuluan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian juga adalah pakaian untuk mereka. Jadi suami itu menutupi dari aib, dari aurat istrinya, sebaliknya demikian pula istri melakukan hal yang salah. Iya. Kemudian disebutkan bahwa alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui bahwa kalian itu mengkhianati diri-diri kalian. Ya. Jadi mereka mengkhianati diri dengan mendatangi istri-istrinya. Mereka tidak mampu bersabar. Tidak mampu bersabar. Ya. Dan mereka anggap, nah, apa namanya? Dan di sini mereka mengkhianati diri-diri mereka. Ya. Tapi Allah telah menerangkan, fataba alaikum, Allah telah mengampuni kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan. Dan ini dari keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Iya. Fal'ana bashiruhunna, sekarang dari hukum yang boleh, silakan kalian bermubasyarah. Ya boleh saja. Hubungan suami istri. Wa bataqu ma kataballahu lakum, ikuti apa yang Allah tetapkan. Iya. Apa yang Allah cari apa yang Allah gariskan untuk kalian. Ya, sebab seorang muslim dan muslimah terjadi pernikahan antara maksud utamanya dia mencari anak. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dia cari. Kemudian diperintah makan dan minum hingga terbit fajar subuh. Iya. Benang hitam dari benang putih. Ini ayat tadinya. Ya, ada sebagian sahabat ketika ayat ini turun, dia pasang dua tali. Ada tali yang apa? Hitam, ada tali yang putih. Jadi begitu sudah terang, bisa dia bedakan yang mana yang hitam putih, baru dia berhenti. Ya. Maka ini keliru dalam memahaminya. Maka turunlah ayat yang mempertegas bahwa yang dimaksud adalah fajar subuh. Benang putih itu adalah fajar apa? Subuh kelihatan. Dari benang hitam maksudnya gelap. Ya, kalau kita berada di malam hari ya, di tempat yang terbuka. Tempat terbuka ini hanya bisa dilakukan kalau kita di pinggir laut. Atau di tempat yang terbuka. Tidak ada bangunan, tidak ada gunung. Di padang pasir. Nah, ini bisa ya kalau di padang pasir. Tempat terbuka, begitu malam hari tidak ada cahaya sama sekali, gelap. Maka awal cahaya muncul di ufuk timur, Iya, itulah yang disebut dengan nama apa? Fajar subuh. Nah, itu benang tampak benang hitam dari apa? Benang putih. Benang putih dari benang hitam. Itu maksudnya waktu fajar subuh. Jadi makan sahur boleh ya sepanjang belum tampak fajar subuh. Kalau fajar subuh sudah kelihatan, nah itu akhir makan sahur. Nah, kalau sudah menahan makan sahur, tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai ke malam hari. Puasa disempurnakan sampai kapan? Sampai malam. Dan maksudnya malam itu sampai apa? Terbenamnya matahari. Itu maksudnya. Karena telah syahdi dalam sejumlah hadis, di antaranya hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams wa aftara as-shaim." Apabila matahari, apabila malam telah datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur, dan siang sudah pergi dari arah barat. Siang maksudnya cahaya ya. Sebab cahaya itu hilang bersama matahari terbenam. Dan cahaya datangnya dari matahari. Matahari terbenam, bersama dia itu pergi. Nah, dan matahari telah terbenam, lingkaran matahari. Jadi itu tiga ukuran. Kalau tiga ukuran ini sudah terjadi, maka aftar shaim, orang yang berpuasa sudah boleh untuk apa? Berbuka. Nah, itu waktu berbukanya. Dan tidak ada masalah seorang kalau misalnya dia tidak ada matahari bisa dilihat, tapi dia sudah prediksi atau sudah ada perhitungan misalnya dari orang yang dipercaya, ada berita dari orang yang dipercaya sudah terbenam matahari, dia berbuka tidak ada masalah. Iya. Pernah para sahabat berbuka di waktu mendung, mereka pikir sudah terbenam matahari, mendung. Tapi setelah mereka terbuka, tiba-tiba mendungnya hilang. Tanpa mataharinya belum terbenam. Iya. Maka mereka tetap melanjutkan puasanya. Dan dianggap syah puasa. Maka itu udur ya. Dalam hal yang seperti ini. Yang jelas dia sudah bersungguh-sungguh, berijtihad. Ya. Bahwa matahari sudah terbenam, berbuka. Di waktu itu enggak ada masalah. InsyaAllah. Baik. Kemudian dikatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi jangan kalian bermuasyarah, bermuasyarah dengan perempuan dan kalian sedang itikaf di masjid. Kalau itikaf enggak boleh. Ya, itikaf itu adalah seorang berdiam di mana? Di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukan dalam rangka tidur ya. Dalam rangka makan. Ya. Tapi dalam rangka ibadah. Karena itu itikaf tempatnya di masjid saja. Iya. Dan dia mengurung dirinya di masjid, tidak keluar kecuali untuk keperluannya sebagai manusia. Manusia perlu buang air, perlu makan, perlu minum, perlu mandi. Itu saja kebutuhannya seperti umumnya manusia. Untuk keperluan itu silahkan dia keluar. Selain daripada itu dia kembali ke mana? Ke masjid. Iya. Kembali ke masjid. Baik. Jadi ini yang disebut dengan itikaf. Jadi kalau kalian itikaf, tidak boleh ada hubungan suami istri. Walaupun di malam hari. Jelas ya? Walaupun di malam hari. Sebab syarat syahnya itikaf, tidak boleh ada hubungan suami istri. Kapan terjadi, maka itu batal itikaf. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Ya, fala taqrabuha, jangan kalian mendekati. Ya, jadi mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukannya. Subhanallah ya. Dari bahasa yang sangat mendalam. Mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukannya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Baik, ini penafsiran global terkait dengan ayat. Terakhir di dalam ayat ini terdapat sejumlah pelajaran dan hukum. Yang pertama di dalam ayat ini ya terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihapus hukum itu. Tadinya hukum di awal hari berpuasa di malam hari juga enggak boleh mendekati istri di malam hari. Tapi dihapus hukumnya. Di malam hari akhirnya apa? Dibolehkan. Nah. Baik. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa boleh antara suami istri itu terjadi pembicaraan-pembicaraan yang kadang malu. Ya, mereka berbicara seperti itu kalau ada orang lain. Ya, sebab kata rafat itu mencakup semuanya ya. Rafat itu cakupannya luas. Bisa hubungan suami istri, pendahuluan, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, jadi halalkan untuk kalian rafat, penegasan. Nah, halalkan untuk kalian rafat kepada istri-istri kalian apa? Di malam hari Ramadan. Terdapat pembahasan syariat yang indah. Untuk hal yang seperti itu selalu disandarkan kepada istri, kepada hal yang dihalalkan. Ya, sebab tidak boleh membuka pintu-pintu yang seperti ini pada hal yang tidak dihalalkan. Sebab itu bisa mengarah kepada zina. Ya, dan na'udzubillah banyak dari manusia belakangan ini bergampangan dengan perzinahan atau kalimat-kalimat yang mengarah kepada perzinahan. Ya, dianggapnya itu ringan padahal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bolehnya seorang suami itu ya, apa namanya, menjalin hubungan dengan istrinya. Dan ini terkait dengan akad nikahnya. Karena itu dikatakan istri-istri kalian, nisa'ukum. Dan terdapat bahwa seorang suami itu adalah tirai untuk istrinya. Dan istri adalah tirai untuk apa? Suaminya. Saling menutupi, bagikan pakaian. Pakaian itu kan melindungi aurat, menutupi, mengayomi, melindungi dari panas. Itulah suami kepada istri, istri kepada apa? Suami. Dan ini pembahasan untuk kehidupan rumah tangga di dalam agama, di dalam Islam. Suatu yang sangat melekat, sangat dekat, sangat apa? Melindungi dan sangat dicintai. Nah, dan terdapat di dalam ayat ini juga penyebutan illa. Kenapa dihalalkan suami di malam puasa boleh hubungan dengan istrinya? Sebab ya, istri itu pakaian untuk suami dan suami pakaian untuk istri. Itu kan penyebutan. Ya. Dan terdapat di dalam ayat luasnya ilmu Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di hati-hati manusia. Karena itu diketahui apa yang dikerjakan oleh para sahabat di waktu masih dilarang. Sebagian mereka ada yang apa namanya melanggar dari larangan. Dan ini yang disebut Allah telah mengetahui bahwa kalian itu mengkhianati diri kalian. Ya. Dia merasa bisa tahan, tapi ternyata tidak bisa tahan. Itu makna apa? Mengkhianati diri kalian. Tapi Allah telah memaafkan hal tersebut. Jadi terdapat keutamaan para sahabat ya dimaafkan. Dan terdapat penetapan taubat ya dari Allah untuk hamba. Dan terdapat maaf Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang dikerjakan oleh hamba. Karena itu bagi siapa yang jatuh di dalam dosa, kekeliruan, taubat dan maaf Allah itu luas. Jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan ada yang bergampangan dengan dosa dan kemaksiatan. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa hubungan suami istri itu hukumnya sudah boleh. Ya, setelah itu. Ini hukum yang terakhir. Dan itu dikatakan fal'ana bashiruhunna, sekarang silakan kalian bermubasyarah. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bolehnya menggunakan kata mubasyarah. Mubasyarah itu asal katanya bersentuhan kulit. Iya. Bersentuhan kulit. Tapi ini dibahasakan untuk hubungan suami istri lebih daripada itu. Bisa juga untuk hubungan suami istri yang luas pembahasannya. Ini bahasa-bahasa kinayah ya di dalam agama. Nah, itulah syariat kita. Indah di dalam membahasakan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa seorang itu pada hubungannya dengan keluarganya, dalam hubungan suami istri, dia mencari apa yang Allah tetapkan untuknya, mencari dari keutamaan Allah. Iya. Sebab itulah maksud dari pernikahan. Di antara maksudnya adalah dia mencari anak. Ya, menginginkan keturunan yang dengannya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin dan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bolehnya makan, minum, hubungan suami istri di malam hari apa? Ramadan sampai terbitnya fajar subuh. Ingat batasannya sampai kapan? Hah? Terbitnya fajar subuh. Ya. Ini batasannya. Dan ini terdapat bantahan untuk orang-orang yang menjadikan tanda imsak itu beberapa menit sebelum adzan subuh. Ya, itu beraneka ragam ya tanda imsak. Ada yang sebagian tempat tanda imsaknya dengan terdengar serine di kota itu. Ada sebagian tempat tanda imsaknya terdengar beduk. Ya. Ada sebagiannya tanda imsaknya. Kalau tempat kami di sana di Makassar biasanya di radio itu terdengar ayam berkokok. Ya, itu tanda imsak. Ya. Kalau di Semarang ini apa tanda imsaknya? Hah? Hah? Speakernya. Ya. Baik, itu sudah modern ya kalau kayak gitu. Jadi itu tanda imsak. Tanda imsak itu mereka buat 15 menit atau 20 menit sebelum apa? Adzan subuh dengan tanda tersentuh. Dan ini adalah hal yang tidak dalilnya. Bahkan memberatkan. Bahkan menyelisih ayat Al-Quran. Sebab ayat, kita diperintah makan dan minum sampai kapan? Sampai tanda imsak? Tidak, sampai terbitnya fajar subuh. Iya. Jelas ya? Karena itu memberatkan juga ya. Kasihan ada sebagian orang yang ikuti tanda imsak ini. Sebagian anak muda siang hari makan, minum. Tanya, kenapa kamu gak puasa? Padahal tadi subuh kamu makan sahur juga. Iya, saya makan sahur. Cuma waktu itu makan sahurnya sudah lewat tanda imsak. Ya. Jadi anggap batal puasanya gara-gara melewati apa? Tanda imsak. Dan ini keliru. Orang sudah terlambat. Bangun sholat subuh kesiangan. Wah, sudah tanda imsak. Akhirnya dia tidak makan sahur. Artinya diharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini tidak boleh ya. Dan yang terbaiknya itu, sahur itu semakin diakhirkan lebih bagus. Ya, kalau misalnya waktu ada subuh jam 4.30 misalnya. Maka dia makan sahurnya. Ya. Dia mulai misalnya jam 4.15. Kalau dia makannya cepat. Dia berhenti misalnya jam 4 atau jam 4.25 menit. Ya, misalnya dia berhenti. Nah, itu lebih bagus. Semakin diakhirkan itu semakin baik. Semakin besar pahalanya, semakin mencocoki sunnah. Ya, karena itu para sahabat, mereka itu kalau berbuka, orang yang paling cepat bukanya. Begitu sudah terbenam matahari masuk berbuka, langsung berbuka, paling cepat sahabat. Tapi kalau makan sahur, mereka paling lambat makan sahurnya. Ya, karena itu dalam hadits Zaid bin Thabit, beliau berkisah bahwa mereka pernah makan sahur bersama Rasulullah. Selesai makan, langsung berdiri, pergi sholat subuh. Berarti sudah dekat waktunya. Ya, habis makan, langsung berdiri apa? Sholat subuh, subhanallah. Inilah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa tanda-tanda atau pembatal-pembatal puasa itu jelas. Pembatal puasa makan, minum, hubungan suami istri. Ini tiga ya disebut di dalam ayat. Ada yang lain pembatal puasa, yaitu apa dia muntah dengan sengaja, pembatal puasa juga. Demikian pula kalau dia menelan dari darah atau dari sesuatu yang luar masuk semana dengan makan dan minum, maka ini semuanya dianggap apa? Membatalkan puasa. Suntikan infus, ya, suntikan vitamin, kalau dia mengandung makna makan dan minum, itu juga membatalkan apa? Membatalkan puasanya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penegasan bahwa waktu berhentinya seorang itu dari makan ketika fajar subuh sudah terang, hatta yatabayyan disebut. Sampai tampak jelas fajar subuh. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bangun, dia tidak punya jam. Hah? Atau dia punya jam, cuma dia tidak tahu waktu subuh itu jam berapa. Ya. Waktu subuh jam berapa? Masih gelap. Ya. Dia tidak bisa menentukan. Dia makan, minum. Ya. Ternyata setelah makan, minum, dengar orang komat. Rupanya orang sudah selesai adzan semua dia bangun tadi. Baru komat kedengaran. Nah, di sini tidak ada masalah. Sebab dia belum tampak jelas tadi. Dia di posisi belum apa? Tampak jelas. Tapi kalau sudah tampak jelas, dia tetap makan dan minum. Nah, ini yang keliru, ini yang salah. Jelas ya? Ada sebagian yang berkata, ada hadis yang berbunyi, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadi, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian itu mendengar adzan dan bejana di tangannya, maka jangan dia letakkan bejananya dan sampai dia selesaikan makannya dari bejana. Ini dipakai dalil loh sebagian. Kalau dia lagi makan, minum, terus adzan subuh enggak apa-apa, cuek aja makan aja. Iya. Ini hadis pertama, hadisnya lemah. Satu ya, memang ada sebagian ulama yang menguatkan di ulama belakangan, tapi ulama terdahulu itu melemahkannya. Nah, itu yang benar ya. Anggaplah hadisnya kuat. Hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, ini hadis harus diarahkan kepada pemahaman yang dikatakan oleh Imamul Baihaqi. Bahwa hadis ini kata Imamul Baihaqi, ini hukum untuk orang yang mendengar adzan dan situkan adzannya itu terlalu cepat adzannya. Karena ada tukang adzan seperti itu ya. 5 menit, 10 menit sebelum waktu subuh dia sudah adzan. Dia tahu adzan enggak ada masalah, santai aja makan aja. Nah, itu mana dari hadis? Kata Imamul Baihaqi. Jelas ya? Dan itu yang harusnya. Jadi kalau sudah dengar adzan subuh, muadzinnya tepat waktu, ini enggak boleh lagi. Dia keluarkan makanan itu, enggak boleh dia telan. Sebab dia sudah di waktu apa? Di waktu menahan. Jadi ini enggak boleh bergampangan ya. Kalau dia baca hadis ini, dia bergampangan nanti seperti sebagian orang itu. Dia sudah tahu sekarang waktu sholat subuh jam 4.30 menit. Dia terlambat bangun. Iya. Jam 4.25 menit bangun. Dia pergi ambil air satu gelas besar. Dia ambil nasi. Dia buat menggulung nasinya. Sama lauknya. Dia pegang piringnya. Pegang gelasnya di tangannya. Adzan gak ada masalah, santai. Yang penting bejana di tangan saya, kata dia. Nah, ini akhirnya membuat apa? Membuat hal-hal yang kurang baik. Maka hal yang seperti ini hendaknya dipahami dengan baik ya. Itulah fikih dalam agama. Karena itu dilihat apa penafsiran ulama terhadap sebuah hadis supaya kita bisa memahaminya dengan terang. Jangan dipahami sendiri. Ya, sebab kalau dipahami sendiri nanti banyak hal-hal yang aneh nanti yang dilakukan oleh seseorang. Baik, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa seorang yang puasa, kalau dia bangun dalam keadaan junub, itu tidak ada masalah, dia tetap puasa. Sebab di dalam ayat ini yang dilarang, ya itu hanya hubungan suami istri yang dilarang. Yang dilarang hubungan apa? Suami istri. Adapun kalau dia sudah hubungan sebelumnya, tapi dia belum mandi, masih junub, ya ketika dia bangun maka itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Demikian pula perempuan yang sudah suci dari haidnya, dia sudah suci sebelum subuh. Tapi nanti setelah subuh baru dia mandi suci, itu juga tidak ada masalah. Tetap dia boleh apa? Dia boleh berpuasa. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa batas terakhir seorang atau awal bermula berpuasa itu ketika terbitnya fajar subuh dan akhirnya ketika apa? Matahari terbenam. Jadi bahasa ayat sampai di malam hari. Malam hari maksudnya ketika matahari terbenam. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadith-hadith yang lain. Terdapat di dalam ayat syariat i'tikaf. I'tikaf ini syariat yang agung ya. Dia boleh dilakukan kapan saja i'tikaf. Di seluruh hari di sepanjang tahun boleh dilakukan i'tikaf. Ya. Tapi yang paling afdolnya adalah i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu yang paling afdol. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Dan para istri Nabi juga mengerjakannya di masa Nabi hidup dan setelah Nabi meninggal. Ya. Maka i'tikaf ini dari ibadah yang agung. Hanya saja pada saat i'tikaf itu syaratnya di masjid, enggak boleh di selain masjid. Ya, tidak ada i'tikaf di rumah ya. Dan masjid tidak mesti masjid yang dipakai sholat Jumat, tidak mesti. Cukup masjid yang dipakai sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau dia mau sholat Jumat, ya keluar saja ke masjid yang apa? Dia akan sholat Jumat. Setelah itu dia balik lagi ke masjidnya, enggak ada masalah. Sebab dia keluar untuk keperluannya. Makan dan minum saja dia keluar. Apalagi untuk sholat wajibnya. Atau sholat Jumatnya. Jelas ya? Baik. Jadi, kalau misalnya ada seorang yang dia itikaf misalnya di suatu masjid. Tidak ada sholat Jumat. Setelah itu di hari Jumat dia pindah ke masjid yang diadakan Jumat. Sekalian dia sambung itikafnya di sana. Maka itu tidak ada masalah. Sebab dimanapun dia berada, dia tetap di masjid. Dia tetap di mana? Di masjid. Dan terdapat di dalam ayat penegasannya bahwa itikaf itu boleh di masjid mana saja. Tidak ada batasan pada tiga masjid saja. Adapun hadis yang berbunyi la itikaf illa bil masajid thalatha, tidak ada itikaf kecuali pada tiga masjid. Ya, ini hadis. Andai kata hadisnya sahih, maka mana hadis tidak ada itikaf yang sempurna. Maksudnya itikaf yang paling lengkap di tiga masjid itu. Adapun yang lainnya syah saja. Sebab ayat konteksnya umum. Ketika ayat ini mau ditakhsis, dikhususkan, dibatasi oleh hadis, itu tidak cocok. Ya. Itu aib di dalam pendalilan di kalangan para ulama. Jelas ya? Jadi yang benarnya bahwa itikaf boleh di masjid mana saja. Dan mesti itikaf itu di tiga masjid. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tidak mesti di situ. Walaupun paling afdalnya pada tiga masjid ini. Baik. Dan terdapat bahwa itikaf itu ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Salah satu hal yang bisa membatalkan itikaf adalah apa? Hubungan suami istri. Dan yang bisa membatalkan juga kalau dia keluar dari masjid tanpa ada uzur. Iya. Dan terdapat di dalam sebagian ulama mengambil pendalilan dari ayat ini bahwa itikaf itu harusnya di akhir Ramadan. Ya, kenapa? Sebab ini datang di dalam konteks pembahasan ayat-ayat puasa, yaitu kaitannya dengan akhir puasa bahasnya. Ya. Dan itu lebih ditegaskan ya di dalam hadis-hadis. Hanya saja ini dari keindahan pemahaman sebagian ulama kita mengambil sisi-sisi hukum dari ayat. Kemudian terdapat di dalam hadis atau di dalam ayat ini bahwa batasan-batasan Allah itu adalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Itulah batasannya. Dan itu yang hendaknya dipelihara. Larangan, batasan. Perintah juga batasan. Batasan untuk dikerjakan, tidak boleh keluar. Larangan, batasan untuk ditinggalkan, tidak boleh dimasuki. Begitu. Dan semuanya disebutkan batasan. Dan terdapat di dalam ayat ini kewajiban meninggalkan segala hal yang haram. Fala taqrabuha, jangan kalian mendekati. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan terdapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia. Dan ini ayat-ayat yang diterangkan, ada ayat-ayat syar'iyyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyyah, ya itulah ayat yang memuat perintah dan larangan. Ayat kauniyah ini kita saksikan dari matahari, bulan, dari kehidupan, tanda-tanda kebesaran Allah semuanya ada, kita lihat. Agar supaya mereka itu bertakwa. Semuanya itu ayat-ayat diterangkan supaya mereka apa? Bertakwa. Dan ini dari keutamaan takwa dan kedudukan takwa. Di mana akhir dan maksud ayat-ayat diterangkan agar supaya tumbuh dari ketakwaan tersebut. Ya Allah Ta'ala Alam. Baik, ini secara ringkasnya pembahasan 5 ayat terkait dengan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan sebagaimana yang kita dengarkan mungkin banyak dari pembahasan saya ringkas ya. Saya hanya ingin mengisyaratkan bahwa di dalam ayat-ayat ini banyak dari kandungan-kandungan indah. Ya, fikih-fikih yang hendaknya kita pandai dalam merenunginya. Dan mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua ya. Masuk di bulan Ramadan nanti dalam keadaan kita itu gemar untuk membaca Al-Quran. Ya, cinta untuk mengkajinya. Apakah orang yang kesiangan dalam keadaan junub diperbolehkan melakukan sahur terlebih dahulu? Ya, kalau misalnya waktu makan sahur sisa 5 menit, dia junub. Iya. Kalau dia mandi, luput sahurnya. Maka dia makan sahur dahulu, kemudian apa? Junub, tidak ada masalah. Sudah kita terangkan tadi ya, bahwa orang junub kesiangan boleh tetap berpuasa. Orang yang melakukan puasa Daud juga melaksanakan puasa Senin Kamis. Bagaimana cara puasanya? Ya ini enggak bisa ya kalau dia lakukan puasa Daud kemudian apa? Senin Kamis juga. Iya. Karena puasa Daud itu sehari berbuka, sehari apa? Berpuasa. Kalau dia puasa Senin Kamis pasti akan ada 3 hari berturut-turut dia berpuasa. Iya. Karena itu Nabi ketika memberi pilihan kepada sahabat, disuruh memilih satu saja. Kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Sudah. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa Senin Kamis. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa sehari, puasa apa berbuka sehari, itu puasa Nabi Daud. Tidak ada lebih bagus daripada itu. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Ya puasa terus-menuruslah dia. Ya. Nah itu adalah puasa yang makruh, saumud dahar. Nah, dan sahabat ini juga menyesal ya ketika di akhir umurnya begitu sudah tua, akhirnya apa? Sulit sudah dia lakukan. Nah, itulah sahabat ketika mereka sudah komitmen untuk puasa terus-menerus, dia berusaha untuk komitmen walaupun sudah tua, enggak mau diambil udzur. Ya. Nah, itu para salaf ya, dia jaga amalannya. Dia jaga dari amalannya. Kalau dia sudah beramal sesuatu, enggak mau dia tinggalkan. Enggak mau luput. Beda dengan kita. Kita nanti kalau semangat baru dengar taklim, wah semangat lagi. Ya. Nanti setelah itu malas-malas. Nah, seperti itu ya. Sampai dari para ulama kita juga belakangan seperti itu. Disebutkan bahwa guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau itu di akhir hayatnya kebiasaan beliau kalau selesai wudu, beliau sholat 2 rakaat. Selesai wudu sholat 2 rakaat. Kebiasaan. Ya, di akhir hayatnya beliau sakit rahimahullah, penyakit yang parah. Sampai kalau beliau masuk ke apa namanya? Kamar mandi kadang setengah jam beliau. Ini keperluannannya. Tapi bersama dengan itu selesai wudu pasti beliau sholat 2 rakaat dan sedang sakit parah. Ya. Karena mereka memang punya komitmen. Kalau ada sesuatu yang sudah dijaga, dipelihara, tetap dilakukan. Dia pelihara. Apapun yang terjadi. Itu para as-salaf. Ya. Maka harusnya demikian seorang hamba. Dia berusaha mencari dari amalan-amalan. Dia continue di dalamnya. Continue di dalamnya. Semoga Allah membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Bolehkah melakukan qada puasa diniatkan juga puasa sunnah Senin Kamis? Nah, boleh ya, berbeda. Ya, puasa qada itu pengganti untuk puasa wajib. Ya, dan salah satu syarat bolehnya menggabungkan niat antara dua yang digabungkan itu bukan pengganti untuk puasa yang lain. Itu salah satu syaratnya. Apa hukum membaca Al-Qur'an dengan menggunakan pengeras suara? Seperti yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin pada malam bulan Ramadan. Maksudnya menggunakan pengeras suara untuk sholat. Ya. Kalau untuk sholat, nah itu dilihat kepada kondisi masjid. Ya, kalau di sekitarnya masjid akan tabrakan misalnya suara di udara, maka ini adalah hal yang gak bagus. Maka sebaiknya gak usah dia pakai apa, mikrofon keluar untuk bacaan. Jadi cukup saja orang tahu di adzan, qomat, kemudian apa namanya sholat. Setelah itu sholat tarawih, orang sudah mengerti ini ada sholat tarawih. Ya, hanya saja memperdengarkan bacaan keluar, pakai mikrofon keluar, ini akan mengganggu orang yang di sekitar. Mungkin di sekitar masjid ada dari rumah-rumah tetangga yang mereka mau baca Al-Quran sendiri, para perempuan yang mereka sholat di masjid terganggu dengan apa? Mikrofon. Ya, karena itu sebaiknya tidak dipakai suara di luar untuk bacaan-bacaan. Baik, kalau yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran, dia tadarus baca Al-Quran, kalau yang dijaharkan, ya di sholat aja kita gak bolehkan tadi ya. Apalagi untuk hal yang seperti itu. Kalau dia mau khatamkan Al-Quran, dia khatamkan sendiri. Al-Quran itu dibaca untuk dihayati. Ya. Diperdengarkan supaya orang yang mendengar juga tadabur terhadapnya. Ya. Jangan orang yang berlalu-lalang, kegiatan, kadang ada yang kadang berbuat hal yang tidak baik. Ya, kemudian diperdengarkan. Dia perdengarkan suara keluar. Mungkin ada orang lagi di WC, lagi di mana. Nah, ini tidak cocok ya, yang seperti ini. Baik. Apabila seorang sakit parah pada bulan Ramadan, kemudian di akhir bulan Ramadan ditakdirkan meninggal oleh Allah, bagaimana hukum puasa orang yang seperti ini? Tidak ada kewajiban ahli warisnya menggantikan puasa untuknya. Jadi ada hadis yang berbunyi, man mata walihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan ada kewajiban puasa terhadapnya, maka puasanya yang dia tunggak itu, yang dia tidak puasa, diganti oleh walinya, ahli warisnya. Ini untuk orang yang dia meninggalkan puasa, kemudian dia sehat lagi, punya kesempatan, tapi belum mampu dia ganti. Atau belum sempat dia ganti, masih lalai dalam menggantinya. Nah, ini yang dipuasakan oleh walinya. Tapi kalau kondisi yang disebut oleh penanya di sini, dia di awal Ramadan sakit parah, akhir Ramadan meninggal, ini artinya belum ada kesempatan dia bisa ganti. Maka yang seperti ini, ahli warisnya juga tidak menggantikan. Bolehkah kita berdoa meminta kebaikan dunia saat berpuasa, saat-saat mustajabnya? Boleh saja seorang meminta kebaikan dunia. Tapi kalau dia minta kebaikan dunia saja, rugi ya. Ya. Minta kebaikan dunia dan apa? Akhirat. Dan pokok yang diminta adalah apa? Akhirat. Harusnya kita itu seperti para sahabat. Ya, tahu para sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhu. Ya, Nabi pernah membagi harta apa namanya yang datang kepada beliau dari harta kaum muslimin, dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi hanya memberi kaum muhajirin dan orang-orang baru masuk Islam. Orang-orang Al-Ansar tidak diberi. Maka datanglah orang-orang Al-Ansar kepada Nabi ingin menanyakan pembagian mereka. Ya. Ya, Nabi berkata kepada mereka, mintalah kalian, pasti saya akan beri. Tadinya datang mau cari, tanya apa? Pembagian hartanya, pembagian untuk mereka, jatah mereka. Tapi ketika Nabi berucap, mintalah, pasti saya beri, berhamburan dunianya, yang tersisa akhiratnya. Dia berkata, ya Rasulullah, mohonkan ampunlah untuk kami. Akhirnya yang dia minta, hilang sudah pikiran apa? Dunia tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfirlil ansari wa li abna'il ansari wa li abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum al-ansar, ampunilah anak-anak kaum al-ansar, ampunilah anak-anak anak-anaknya kaum al-ansar. Jadi didoakan dari dia sampai cucunya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semangat. Iya. Sebab dunia kalau dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Apa konsekuensi perbedaan antara wala safarin bukan disebut musafir? Sudah kita terangkan tadi pelajarannya. Musafir itu terbatas orang yang safarnya. Iya. Musafirnya. Kalau wala safar itu lebih luas cakupannya. Apa dalil wajibnya sholat khusuf? Ya, dalilnya adalah hadith-hadith yang Nabi perintah. Fadza'u ila as-salah. Segeralah kalian untuk sholat. Perintah. Dan asalnya perintah menunjukkan wajibnya. Iya. Dan itu sholat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan sholat karena terjadinya tanda-tanda kebesaran Allah. Maka akhirnya menunjukkan wajibnya. Apa solusi bagi orang yang malas beribadah dan mengamalkan ilmunya? Ya, pertama dia banyak apa? Beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kemudian dia memohon kepada Allah keteguhan hati. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, supaya punya semangat yang baik seperti mereka. Kemudian yang keempat, hendaknya dia lebih banyak berpikir tentang akhirat. Dia putus dari belenggu-belenggu dunia di hati. Ya, kemudian yang kelima, hendaknya dia tinggalkan maksiat. Sebab maksiat itu dari hal yang membuat seorang berat melakukan apa? Ibadah. Bagaimana syariat menjelaskan tentang tata cara bertakbir ketika hilal sudah terlihat di awal bulan Syawal? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa takbir itu dimulai dari terlihatnya Syawal dari malam hari. Ada yang mengatakan itu dimulai ketika seorang keluar ke lapangan. Dan itu yang lebih ditunjukkan oleh zahir hadith-hadith. Tapi ayat cakupannya lebih umum. Kita tidak ingkari kalau ada yang bertakbir dari malam hari. Ya. Dan bentuk takbirnya yang datang, tidak ada nas khusus bagaimana takbirnya dari Nabi. Tapi ada dari sebagian sahabat kalimat-kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Takbirnya dua kali di awal. Ya. Dan kalau ada yang ingin menyebut lebih daripada itu, enggak ada masalah. Sebab memang tidak ada batasan tertentu, dalil khusus yang mengikat dalam hal ini. Adapun takbiran yang dilakukan melalui pengeras suara, takbir berjamaah, pawai, keliling takbir yang mengganggu orang-orang, ini dari hal yang tidak ada ketentuannya. Ya. Dia disyariatkan bertakbir sendiri, bertakbir pada dirinya. Ya. Dan itu yang dituntunkan. Ketika dia berada di rumahnya, dia bertakbir supaya orang ikut bertakbir juga. Ya. Adapun dengan mereka memakai pengeras suara, ini terjadi di masa Nabi ya. Ada orang yang naik di atas gunung kemudian bertakbir memimpin orang yang apa di bawah untuk bertakbir, itu tidak terjadi. Tapi setiap orang bertakbir sesuai dengan kemampuannya, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum salat tarawih berjamaah di masjid bagi perempuan? Apakah masih seperti hukum sholat lima waktu yang lebih baik di rumahnya? Ya, perempuan secara umum sholatnya itu lebih baik di rumah. Sholat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah. Dan semua orang sepakat bahwa sholat tarawih itu adalah sholat apa? Sholat sunnah. Hanya saja kalau perempuan ingin hadir sholat tarawih, tidak boleh dilarang. Biarkan hadir sholat tarawih. Apalagi kalau ada maslahat bagi dirinya. Misalnya kalau dia di rumah, dia tidak bisa khatam Al-Quran sendirian. Dia senangnya hadir bersama imam, dengarkan dan khatam ikut. Supaya ikut bersemangat. Nah, itu kan ada maslahat. Dengan seperti ini tidak ada masalah. Iya. Dan tidak boleh perempuan dilarang ke masjid. Tapi kalau perempuan ke masjid, hendaknya mereka menutup auratnya dan tidak memakai wangi-wangian yang semisal dengannya. Batasan waktu membayar fidyah. Batasan waktu membayar fidyah kalau punya kemampuan secepat mungkin. Dan akhirnya sampai Syaban. Sama dengan qadha, dia mirip. Ya, kalau misalnya dia belum punya kemampuan, maka dia bayar kapan saja tidak ada masalah. Insyaallah taala. Apa kafar orang yang harus mengqadha tapi sampai tiba Ramadan berikutnya? Apa dia berdosa? Jadi kalau dia belum qadha puasanya sampai tiba Ramadan berikutnya, maka dia terhitung berdosa sudah. Iya, apakah puasanya dilipat kali menjadi dua? Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu berdasarkan sebagian dalil. Iya. Tapi saya sendiri yang saya pegang bahwa dia dihitung berdosa, hanya saja puasanya tetap, tidak ada tambahan puasa. Dan dia punya kewajiban untuk menyelesaikan qadha puasanya dengan cepat. Tidak boleh dia undur lagi walaupun sehari tanpa udzur. Kalau ada udzur itu lain lagi masalahnya ya. Syariat itikaf di malam harinya atau full 10 hari? 10 hari itu adalah 10 hari bersama malamnya. Kalau dikatakan 10 malam itu artinya malam bersama siangnya. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi 10 hari terakhir maksudnya 10 hari terakhir malam dan siang. Dia masuk pada maghrib tanggal 21 masuknya dan selesai ketika sudah terlihat apa? Hilal Syawal. Apabila terlupa mengenai beberapa hari, ia akan mengqadha puasa. Karena pada waktu lampau, dia tidak ingat lagi tentang hutang puasanya berapa hari. Oh, itu mudah saja ya. Mudah, dia perkirakan berapa hari. Ya. Dan gampang memperkirakannya. Dia ragu misalnya antara 5 hari dan 10 hari, hitung 10. Ya. Dia ragu 15 hari atau 20 hari, hitung 20. Ya, dia ragu kebanyakan bulan tapi kelihatannya ada yang si puasa atau tidak, hitung dia tidak puasa sama sekali, puasa hitung 30 hari, selesai kan, mudah ya. itu kalau dia ragu, maka diambil batasan yang meyakinkan. Sebagian pertanyaan tulisannya agak sulit dibaca ya. Saya. Bolehkah ikut kunut subuh di mana di Indonesia yang bacaan seperti kunut tarawih? Bolehkah mengangkat tangan? Tidak ada masalah ya kalau misalnya imamnya kunut subuh, kita yang makmum berada di belakangnya ikut kunut subuh bersama imam. Tidak ada masalah. Saya sudah terangkan ya bahwa jangan menyelisih kebanyakan orang. Ya. Itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dia di satu kaum menjadi imam, pendapat dia basmalah tidak dijaharkan, baca tapi tidak dikeraskan. Orang-orang di belakangnya menganggap harus dikeraskan. Maka harusnya dia ketika sholat dia jaharkan basmalah, tidak menyelisih orang di belakangnya. Sebab menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan daripada menjaga kemaslahatan sebagian sunnah. Ini dari hal yang penting ya, hendaknya dipahami. Ya. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah yang memang dalil-dalil itu mengandung kemungkinan. Tapi kalau dalilnya pasti tidak boleh, itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Ya, seorang harus bersabar dan punya hikmah di dalam menegur dan memperbaiki kesalahan. Apakah disunnahkan berdoa setelah sholat sunnah? Tidak ada syariat khusus tentang itu, doa selepas sholat sunnah. Tapi kalau dia ingin berdoa kadang-kadang, insyaAllah tidak ada masalah. Kalau kadang-kadang. Apa hukum berdikir dengan menggunakan tasbih? Ini sebagian ulama mengatakan itu bid'ah, dan sebagian ulama mengatakan makruh. Yang jelas tidak ada yang merekomendasi. Hanya ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan apa? Makruh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuknya, beliau menghitung tasbih dengan tangannya, sebagaimana syah di dalam sejumlah hadis. Bolehkah berwudu dengan tangan masih menggunakan gelang, cincin, akik dan sebagainya? Ya boleh saja ya, yang penting air itu masuk ke bawah gelang atau cincinnya. Kalau air masuk di bawahnya, maka insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ini sampai jam berapa? Hah? Bagaimana cara mengqadha puasa yang ditinggalkan pada masa-masa muda sebelum mengenal sunnah? Sedangkan jumlah hari yang ditinggalkan sudah tidak diingat lagi. Ya saya sudah sebutkan, ya mudah mengingatnya. Dia masa mudanya berapa lama kan dia itu. Ya. Waktu itu dia tinggalkan kira-kira, dia perkirakan saja. Nah, ini kewajiban ya, jangan digampangkan. Seorang ketika sudah tobat, kenal hal yang baik, dia berusaha semampu mungkin untuk apa? Berijtihad, mengqadha. Kalau dia lebih alhamdulillah, itu kebaikan kan? Lebih. Ya, kalau masa mudanya 10 tahun, 10 tahun dia puas saja 10 bulan selesai. Ya. 10 bulan bisa dia cicil. Ya. Misalnya sehari puasa, berarti 20 bulan dia akan selesai nanti. Ya. Dan itu insya Allah tambahan kebaikan. Tidak ada yang rugi untuk dirinya. Apakah batal puasa jika masturbasi di siang hari? Kebanyakan ulama menganggap itu batal puasanya. Dan bahkan sebagian ada menukil kesepakatan. Walaupun kesepakatan tidak benar ya. Adapun Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil, beliau memandang itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil khusus menjelaskan batalkan puasa. Tapi tidak diragukan, yaitu berdosa. Ataupun batal puasa atau tidak, itu dua pendapat. Kalau dia mengambil pendapat batal puasa itu lebih hati-hati. Dan ini jangan bergampangan ya dengan dosa yang seperti ini. Dia harus jadi bulan Ramadan dan melakukan hal ini. Sebab puasa itu memutuskan syahwat. Iya. Apakah berdosa jika muncul hasad di dalam hati dan tapi dia melawannya? Kalau dia lawan itu bagus ya, bagus. Dan kalau dia lawan, insyaAllah itu tanda kebaikan. Semoga Allah memberi taufik dan menjauhkan kita semua dari segala sifat hasad. Apakah disyariatkan untuk mengumumkan taubat? Sebagian orang berdalilkan dengan Imam Al-Asy'ari yang mengumumkan taubat beliau. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang beredar di tengah manusia, iya, dan banyak orang yang dia sesatkan dengan kesalahannya, maka dari hal yang baik dia umumkan kepada orang yang dia sesatkan tersebut bahwa dia taubat, dan dia nasihati kembali kepada hal yang baik tersebut. Ya, tapi kalau mengumumkan taubat dalam bentuk izam yang dilakukan oleh sebagian manusia di masa ini, ya, kalau dia mau taubat dia tulis surat pernyataan tentang masalahnya, masalah yang silang pendapat tentang masalah yang jelas, dan sebagiannya lagi adalah masalah yang memang bukan kurang jelas lagi, tapi memang adalah hal yang tidak ada kejelasan sama sekali dalamnya. Maka hal yang seperti ini itu dari perkara-perkara yang keluar dari tuntunan dan sunnah. Itu perbuatan sebagian orang mengikuti hawa nafsunya, tapi dianggap dirinya berbuat kebaikan. Nasrullah alaikum. Bagaimana jika meninggalkan 10 hari? Apakah membayar fidyah 1 hari, 1 kali? Atau bisa 1 hari 10 kali sekaligus? Boleh aja, 10 hari dia tinggalkan, dia bayar 10 sekaligus. Tapi diberi kepada 10 orang miskin sekaligus. Enggak ada masalah. Istri saya tahun lalu terlanjur fidyah dengan uang. Apakah fidyah kemarin harus diulang? Ya. Kalau uang yang dia berikan itu dia tidak tahu diapakan, maka di sini harusnya dia ulangi lagi membayar fidyah dengan memberi makanan. Tapi kalau dia tahu orang yang diberi fidyah, dia beli makanan kemudian dia makan makanan dengan fidyah dengan uang itu, maka itu enggak ada masalah, sudah cukup bagi. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia ulangi. Sebab itu artinya dia belum melakukan apa yang diperintah sebagaimana mestinya. Ya. Insyaallah taala apa yang telah lalu dihitung sedekah baginya. Dihitung sedekah baginya, dia ulangi lagi itu tambahan kebaikan. Alhamdulillah. Apabila keluar mani madi keputihan, apakah membatalkan puasa? Kalau mani itu tadi ya, kalau dia mimpi basah, maka itu tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia hubungan suami istri, membatal puasanya dan bayar kafarah. Tapi kalau dia melakukan seperti masturbasi yang disebutkan tadi, sudah kita terangkan ya tentang hukumnya. Adapun madi, keputihan, ini dari hal yang tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa. Kalau madi itu membatalkan wudhu, dibersihkan sebab itu najis, tapi tidak membatalkan puasanya. Keputihan itu hal yang biasa terjadi pada perempuan dan itu tidak ada masalah. Tentang kafaro, apakah istri yang memaksa berjima? Istri yang memaksa berjima, ini memaksa atau dipaksa? Siapa yang membayar kafaro? Ya kalau dia asalnya laki-laki itu pasti bayar kafaro, karena dia yang apa namanya melakukannya. Tapi kalau perempuan, ya kalau dia dipaksa itu tidak ada kafaro baginya, dia terpaksa. Dan Rasulullah bersabda, "Ufiyan ummatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Diampuni untuk umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan atas mereka. Tapi kalau si istri ketika diajak dia menuruti, nah ini bayar kafaro juga sebab dengan kerelaan dia lakukan. Jelas ya? Apalagi kalau dia yang mengajak. Nah ini juga bayar kafaro, dua-duanya bayar kafaro. Suami bayar kafaro, istri juga bayar kafaro. saat sholat tarawih berjamaah sudah melakukan witir, apakah boleh sholat terbangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud? Tidak ada masalah. Kalau sudah tarawih, sudah witir, dia di malam hari bangun lagi, boleh dia sholat dua rakaat, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu tidak boleh dua kali dalam semalam. Rasulullah bersabda, la witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ada suatu hadis yang isinya tentang dilakukan sholat tahajud harus selang-seling. Malam ini melakukan, maka besoknya tidak. Jika sholat tahajudnya ringan, apakah tetap harus selang-seling dan tidak boleh setiap malam? Saya enggak paham ya apa maksud hadis selang-seling ini. Ya. Sebab sholat tahajud itu disyariatkan setiap malam. Ibadah jangan sampai ditinggalkan. Bahkan Nabi, terhadap Nabi Muhammad, sholat tahajud itu hukumnya wajib bagi beliau. Umatnya aja yang sunnah muakkad. Tapi mungkin yang dimaksud selang-seling di sini, dari sisi kefiatnya, bentuknya. Kalau bentuk mungkin, dia selang-seling. 13 rakaat, ada yang dilakukan 2-2-2, 2-2-3, 8, kemudian 3. Kadang 2-2-2, lalu 5. Tapi tetap 13. Kadang 13 sekaligus, satu kali salam. Tidak ada masalah. Terus selang-seling seperti itu bentuknya, tidak ada masalah. Yang penting tetap apa? 13 rakaat. Nah, ini dari hal yang bagus. Baik. Di masa lalu ketika hamil, saya tidak puasa Ramadan. Dan saya membayar fidyah berupa uang yang diberikan kepada satu orang karena belum tahu hukumnya. Ini keliru ya. Kalau dia memberi kepada satu orang, itu tidak syah. Fidyahnya itu 30 hari dia bayar kepada 30 orang. Dia bayarkan. Maka seharusnya dia ulangi kembali. Sebab ini ditunaikan dari ibadah belum tepat cara menunaikannya. Harus dia lakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Dia lakukan kapan dia mampu. InsyaAllah ta'ala dia lakukan hal tersebut. Baik, sekira cukup dulu sampai sini. Gimana? Ya. Ya, tetap bayar kafarat. Ya. Jadi ada pertanyaannya, kalau seorang suami dia mau hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Kalau dia puasa, berhubungan puasa dengan suami istri, maka bayar kafarat. Maka tekniknya dia buka dulu. Ya. Makan dulu, buka dulu, batal dulu. Ya. Jadi begitu melakukan hubungan, dia dalam keadaan tidak berpuasa. Apakah dia bayar kafarat atau tidak? Saya jawab tadi, tetap bayar kafarat. Ya. Tetap bayar apa? Kafarat. Itu ada kaidah fikihnya. Kaidahnya berbunyi, apa man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirman. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia haram mengambil sesuatu. Ya, dia berbuka bukan untuk buka puasa sebelum waktunya. Dia berbuka untuk akal-akalan saja supaya lolos dari ini. Nah, itu sama dengan orang yang membunuh ahli warisnya supaya dia cepat mewarisi. Ya, dia bunuh ahli waris, orang yang akan dia warisi supaya dia cepat mewarisi. Akibatnya dia nggak boleh mewarisi. Itu sama saja bentuknya. Jelas ya? Itu sama bentuknya. Dan ini ada di pembahasan ilmu fikih. Itu sama juga. Kalau dia melakukan perjalanan dalam rangka dia berbuka, nanti setelah itu langsung balik lagi berhubungan, itu sama saja. Ya. Kalau dia menikah di bulan puasa, enggak ada masalah. Yang penting jangan hubungan saja di siang hari. Hah? Dia safar untuk apa? Bulan madu. Itu dia cari masalah untuk dirinya sendiri namanya. Baik. Silakan. Salat tarawih boleh 13 rakaat, boleh 11 rakaat. Ya. Paling fullnya 13 rakaat. Baik. Sebentar. Dua rakaat sebelum subuh. Enggak, dikatakan yang mana yang lebih utama itu sholat malam di awal malam. Itu ibadah tersendiri sholat malam, sholat witir namanya kan. Sholat malam itu yang di petunjuk Nabi sebelum orang tidur, dia witir 3 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu terkait dengan subuhnya, bukan terkait dengan malamnya. Jadi dua ibadah yang berbeda. Untuk setiap ibadah ini ada keutamanya masing-masing. Kalau ada keutamanya masing-masing, tidak usah dipertentangkan. Lakukan saja semuanya, dapat keutamanya. Iya, baik. Saya menjamaknya atau mengkasarnya. Kalau mengkasarnya itu silam mendapat para ulama. Apakah musafir itu wajib mengkasar atau tidak? Kalau dia ikut dengan kaum muslimin, dia tidak boleh mengkasar. Dia ikut dengan imam. Tapi kalau dia sholat sendiri, harusnya dia kasar. Itu yang paling bagusnya, paling afdalnya. Dia ambil keringanan. Adapun menjamak, tidak mesti dia menjamak. Sebab menjamak itu rukhsah, keringanan untuknya. Kapan dia perlu menjamak, dia jamak. Tapi kalau misalnya dia turun masjid adzan, dia tetap datang walaupun musafir, maka itu lebih afdal baginya, lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Baik, segera cukup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.